بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فيا أيها الإخوة عزني الله إياكم جميعا kita lanjutkan pembahasan kita. Tapi sebelumnya kita sedikit membicarakan ulang tentang permasalahan yang kemarin, yaitu al-hukm syar'i. Al-hukm syar'i. Bang Budi kemarin enggak ada deh. Ya? Oh enggak ya. Baik. Al-hukm syar'i. Apa itu al-hukm syar'i, Pak Ayub? Kitabullah al-mu'allaqu bi'al-mukallafin. Baik. Al-hukm syar'i. Kitabullah. Al-hukm syar'i kitabullah. Khitabullah ya. Khitabullah al-mutalliqu. Al-mutalliqu al-mukallafin. Al-mutalliqu bi'af'al al-mukallaf. Al-mukallafin. Bi'af'al al-mukallafin. Terus kita aja. Khitab Allah al-mut'alliq bi af'al al-mukallafin. Khitab Allah ay kalam. Ya, cukup. Sampai sini ya. Cukup. Ada yang kurang? Ada tambah. Apa itu? Ada payung tadinya kok. Khitab. Iya. Ya. Jadi khitab Allah al-mut'alliq bi af'al al-mukallafin iqtida'an iqtida'an kemudian takhyiran takhiran aw ya aw aw wad'an tidak aw wa wa aw wa ya aw wad'an. Baik, nah kemudian penulis pun menjelaskan apa itu khitab, ya apa itu khitabullah, kan gitu ya. Penulis pun menjelaskan apa itu khitabullah, bla bla bla. Kemudian penulis juga menjelaskan al-mukallaf. Al-mukallaf, kan gitu ya. Maka beliau pun menjelaskan bla bla bla bla. Dan beliau juga menjelaskan iqtida. Iqtida. Bla bla bla bla. Kemudian takhir. Takhir. Lalu terakhir wada. Menjelaskan wada. Nah, berdasarkan penjelasan ini, ya, berdasarkan definisi ini, maka kata Syekh kemarin, ya, para usuliyun itu membagi al-hukm syar'i, ya, membagi al-hukm syar'i kepada dua bahagian. Kan begitu? Apa aja namanya? Iya, taklifi. Taklifi dan wad'i. Ya. Jadi berdasarkan definisi ini, ya, pertama kita ketahui bahwa al-hukm syar'i itu adalah khitabullah al-mut'alliqu bi'af'alil mukallafin. Iqtida'an atau takhyiran atau wad'an. Ya, kalau kita bahas Indonesia kan hukm syar'i itu adalah khitabnya Allah yang terkait dengan perbuatan-perbuatan mukallaf berupa tuntutan, berupa pilihan, dan berupa posisi ataupun status. Nah, berdasarkan definisi ini, tentunya setelah kita jelas, setelah jelas bagi kita apa itu khitab Allah, apa itu mukallaf, apa itu iqtida, apa itu takhyir, dan apa itu wada, maka al-hukm syar'i ini terbagi kepada dua. Jadi berdasarkan, ya, beranjak dari definisi yang didefinisikan oleh para usuliyun, maka para usuliyun membagi al-hukm syar'i kepada dua bahagian. Ada hukm syar'i taklifi, kalau kita paksakan bahasa Indonesianya, hukum syar'i yang bersifat pembebanan, hukum syar'i yang bersifat posisi ataupun status. Khitabnya Allah yang terkait dengan tuntutan. Ya, khitab, ya, khitabnya Allah yang terkait dengan perbuatan-perbuatan mukallaf berupa tuntutan atau pilihan ataupun wada'. Nah, jadi berdasarkan definisi ini dan tentunya setelah kita mengenali ataupun memahami setiap isi yang ada di setiap kalimah ataupun istilah yang terdapat di dalam definisi, ya, di sini Syekh juga menjelaskan ya istilah-istilahnya, khitabullah itu apa, mukallaf itu apa, iqtida itu apa, takhir itu apa, wada' itu apa, maka kesimpulannya ya, jadi beranjak dari ini para usuliyun membagi hukum syar'i kepada dua bahagian, taklifi dan wad'i. Ya, taklifi dan wad'i. Ya, kalau kita paksakan bahasa Indonesianya, al-hukm syar'i taklifi berarti al-hukm syar'i yang bersifat pembebanan. Al-hukm syar'i wad'i maksudnya adalah al-hukm syar'i yang bersifat status ataupun posisi. Ya, jadi al-hukm syar'i taklifi dan al-hukm syar'i wad'i. Nah, sampai di sini jelas? Nah, pertanyaannya dari mana ini? Dari mana syahidnya? Kenapa mereka bisa berdasarkan definisi mereka bisa membagi hukum syar'i kepada dua bahagian? Jadi kan dia bilang berdasarkan definisi, maka hukum syar'i para usuliyun membaginya kepada dua bahagian, taklifi dan wad'i. Syahidnya di mana nih? Tidak sama tidak taklifi, takhir sama wad'i. Baik, iktidak taklifi, takhir sama wad'i. Apanya namanya, cara pandangnya bagaimana? Kok bisa iktida itu artinya begini, takhir sama wada antum satu, antum menjadikan satu kelompok, dan iktida antum menjadikan satu kelompok yang berbeda sehingga terjadilah dua kelompok, kan gitu ya, dua bahagian. Ya gitu ya. Jadi kan berdasarkan definisi maka hukum syar'i terbagi kepada dua bahagian. Yaitu apa? Hukum syar'i taklifi dan hukum syar'i wad'i. Nah, syahidnya dari mana gitu loh. Kata Syekh, "Hah? Berdasarkan iktida karena iktida itu memada dua paham, talabul fi'li, talabul tarki." Talabul fi'li sama talabul tarki. Nah, jadi berdasarkan itu maka taklifi ya. Itu perbuatan hamba. Maksud masuk ke hukum syar'i. Ya. Kemudian munculnya bahagian al-hukmul syar'i wad'i dari wada'. Dari wada'. Takhir itu ke taklifi. Takhir sama wada'. Jadi kenapa? Kenapa ini takhirnya taklifi? Karena perbuatan hamba juga kan. Takhir ke takhlifi. Dari mana tahunya ini perbuatan hamba? Hamba atau seorang mukallaf memilih. Seorang mukallaf? Baik. Bukankah dikatakan khitabullah al-muta'alliq bi'af'al mukallafin? Tiga-tiganya. Berupa iqtida, berupa takhir, berupa wada'. Af'al mukallafin. Tiga ini kan mewakili mukallaf. Baik. Nah, tapi berdasarkan definisi, memang kalau kita perhatikan, berdasarkan definisi yang diterangkan oleh Syekh terhadap istilah-istilah yang ada di definisi hukum syar'i, ya, terhadap istilah-istilah, kan di sini kan banyak istilah ini, ya. Di definisi hukum syar'i ini kan banyak istilah yang kita mungkin sedikit sulit untuk memahaminya. Nah, maka beliau pun memberikan penjelasan ataupun pengertian setiap kalimat-kalimat yang terdapat di dalam istilah hukum syar'i. Ya, khitabullah ini kan istilah, mukallaf ini kan istilah, iqtida ini kan istilah, takhir istilah, wada' istilah. Maka di sini dia perlu, ya, penting baginya untuk menjelaskan apa istilah-istilah yang terdapat di dalam definisi hukum syar'i. Hukum syar'i istilah, kemudian dia definisikan. Nah, di dalam definisinya pun terdapat istilah juga, gitu loh. Banyak istilah yang enggak kita kenali. Nah, istilah-istilah tersebut dia terangkan, khitabullah itu apa, mukallaf itu apa, iqtida itu apa, takhir itu apa, wada' itu apa. Ya, kita berfokus pada yang tiga, iqtida, takhir, dan wada', karena memang di sini syahidnya. Ya, sehingga para usuliyun membagi hukum syar'i kepada dua bahagian. Berdasarkan definisi khitabullah. Bukan, berdasarkan, yang jelas berdasarkan definisi al-hukm syar'i ini, ya, berdasarkan definisi al-hukm syar'i ini, maka para usuliyun membagi al-hukm syar'i kepada dua bahagian. Bukan cuma khitabullah ya, tapi berdasarkan definisi hukm syar'i ini, ya, beserta penjelasan-penjelasannya, maka para usuliyun membagi al-hukm syar'i kepada dua bahagian, taklifi dan wad'i. Ya, syahidnya, ya, pertama kita lihat penjelasan iqtida. Di situ dijelaskan iqtida itu adalah talabul fi'il wa tark. Ya. Intinya apa? Talabul fi'il al-fi'il wa tark. Ya. Al-fi'il wa tark. Ini iqtida. Takhir, ya, takhir janibai, ya, urus itu janibai al-fi'il wa tark. Sementara wada ma wada'ahu syari min sabab min sabab atau min syarat atau min mani' atau ghairu dzalik. Yang nanti perinciannya akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Nah, kalau kita perhatikan ibtida' dan takhir itu terkait dengan fi'il wa tark. Dan kalau kita perhatikan wada' itu tidak terkait dengan fi'il wa tark secara langsung. Tapi hanya terkait dengan masalah apa? Ma wada'ahu syari min sabab, min syarat, min mani' atau ghairu dzalik. Kan begitu. Nah, jadi sementara kalau iqtida' talabal fi'il wa talabat tarak, kemudian takhir at-taswiyah baina janibayil fi'il wa tarak, terkait dengan perbuatan. Walau memang nanti wada' ini juga terkait dengan perbuatan, tapi enggak secara langsung. Ya, sementara iqtida' dan takhir itu terkait langsung, apa, terkait secara langsung ke perbuatan mukallaf. Ya, terkait secara langsung ke perbuatan mukallaf, sehingga maka dinamakan dengan taklifi, pembebanan. Ya, hukum syar'i taklifi. Dan yang wad'i, hukum syar'i wad'i. Jadi ini satu paket, satu bahagian, ini satu bahagian. Berdasarkan definisi. Karena apa? Iqtida' dan takhir itu punya kesamaan. Itu kesamaannya apa? Sama-sama terkait dengan fi'il wa tark. Sementara wada' itu secara status tidak terkait secara langsung dengan fi'il. Ya, tidak terkait secara langsung dengan fi'il, tapi masalah apa yang ditetapkan oleh syariat, apa yang diproduksi oleh syariat. Jadi sesuatu yang diproduksi oleh syariat berupa sebab, berupa syarat, berupa ini tidak terkait langsung kepada fi'il. Beda dengan ibtida', tuntutan, pilihan, itu terkait langsung ke fi'il. Kalau status itu tidak terkait langsung ke fi'il. Wada'i status. Hah? Wada'i status. Iya, posisi dari hukum syariat tersebut. Jadi ada hukum syariat yang bersifat pembebanan, ada hukum syariat yang bersifat status. Nah, sampai di sini paham? Ya, kita buktikan. Ya, kita lihat definisi daripada al-hukm syar'i taklifi yang diutarakan oleh Syekh di sini. Ya, lanjutkan bacanya siapa? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukm syar'i taklifi وهو خطاب الله المتعلق بطلب الفعل من المكلف على جهة الاقتضاء أو التخيير. طيب. Nah, lihat di situ. Jelas ya syahidnya? Ya, di sini diterangkan oleh penulis al-hukm syar'i at-taklifi. Ya, karena ini juga hukm syar'i, maka tentu definisinya enggak akan berbeda dengan al-hukm syar'i. Ya, cuma ada sifatnya lagi at-taklifi, kan gitu ya, al-hukm syar'i at-taklifi. Ya, tentu definisinya enggak beda, khitabullah seperti ya al-hukm syar'i. Khitabullah al-muta'alliq bi bi'af'alil mukallafin. Ya, namun di sini secara khusus langsung dikatakan khitabullah al-muta'alliq bi talabil fi'lil minal mukallaf. Ala jihatil iqtida' wa at-takhir. Iya, enggak masuk. Jadi syahidnya berarti di mana? Munculnya pembahagian al-hukm syar'i at-taklifi dari iqtida' atau takhir. Ya. Karena kalau khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, ya memang dua-duanya memiliki definisi tersebut. Nah, jadi ala jihatil iqtida' aw at-takhir. Jadi hukum syar'i taklifi itu adalah khitabullah. Kemarin sudah kita jelaskan apa itu khitabullah. Ya, khitabullah yang terkait dengan tuntutan perbuatan, ya, tuntutan perbuatan dari mukallaf. Jadi yang terkait dengan tuntutan perbuatan dari si mukallaf. Ala jihatil iqtida', dari sisi iqtida', tuntutan, ya, awit takhir atau pilihan. Ya, ala jihatil iqtida', dari sisi iqtida' awit takhir atau dari sisi takhir. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-hukm syar'i at-taklifi. Sampai di sini mafhum? Baik. Kemudian lanjutkan. Ya, paham Mas Joko? Kalau enggak paham bilang aja. Tadi kok batuk ya? Baik, lanjut. Al-iqtida'u yashmalu ahkam at-taklifiyyah al-bar'ah arba'atan. Wahia al-ijabu wal-nadbu wal-karahatu wal-tahrim. Baik, kemarin kita sudah jelaskan, ya, kemarin kita sudah jelaskan bahwa iqtida itu adalah talabul fi'l wa talabut tark. Ya, talabul fi'l wa talabut tark. Dan masing-masing dari keduanya itu ya, terbagi kepada jazim wa ghairu jazim. Masih ingat itu Mas Joko? Ya. Masih ingat ya? Nah, berarti jumlah totalnya 4. Nah, penjelasan penulis berikutnya ini akan semakin memahamkan kita, akan semakin memantapkan pemahaman kita kenapa kemarin kita bilang jumlahnya kok bisa ada 4. Yaitu apa? Talabul fi'l wa talabut tarak, dan masing-masing dari keduanya itu ada yang jazim dan ghairu jazim, berarti totalnya 4. Nah, di sini dia. Wal iqtida, kata Syekh, ya, wal iqtida yashmalul ahkam at-taklifiyyah al-arba'ah. Dan iqtida itu mencakup hukum taklifiyah yang 4. Itulah kenapa kemarin kita bilang jumlahnya 4. Ya, jadi talabul fi'l ada yang jazim, ada yang ghairu jazim. 2. Talabut tarak ada yang jazim, ada yang ghairu jazim. Apa kemarin bahasanya saja jazim lebih enak ya kemarin? Tegas ya, ada yang tegas dan ada yang tidak tegas. Begitu pula dengan disuruh meninggalkan, ada yang tegas, ada yang tidak tegas. Totalnya 4. Nah, maka di sini oleh karena itu Syekh pun bilang wal iqtida yashmalul ahkam at-taklifiyyah al-arba'ah. Mencakup hukum taklifiyah yang 4. Apa aja itu hukum taklifiyah yang 4? Al-ijab. Bukan wajib ya. Al-ijab. Jadi khitabullah itu ada yang sifatnya mewajibkan. Bukan khitabullah yang wajib. Ya, khitabullah enggak ada urusan dengan wajib ya. Khitabullah tidak ada urusan dengan wajib. Khitabullah lah justru yang mewajibkan. Al-ijab. Jadi walau tipis perbedaan istilah ijab dengan wajib, tapi yang jelas ini tempatnya berbeda. Ijab itu tempatnya di usul, wajib itu tempatnya di fiqh. Mafhum sampai sini? Baik. Wahiyya al-ijab wan nadab. Ya, nadab bahasa lainnya apa ini? Tapi ijab tadi artinya tetap mewajibkan kan maknanya. Iya, memang mewajibkan. Ya, pengwajiban. Ya, kalau bahasa kita bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia benar. Ya. Pengwajiban. Ya, wan nadab. Nah, wan nadab ini sama juga seperti ijab, hanya saja ghairu jazim. Nah, ini bahasanya an nadab. Ya, yang ghairu jazim. Apa kemarin enggak tegas ya. Jadi ijab sama seperti an-nadab sama seperti ijab, tapi yang ghairu jazim. Nanti akan didefinisikan lagi oleh Syekh. Wal karaha. Wat tahrim. Wal karaha, wat tahrim. Apa namanya? Pengharaman ya. Pengharaman ataupun mengharamkan. Nah, jadi khitabullah itu ya, yang apa namanya? Yang berupa iqtida itu mencakup 4 hukum taklifiyah, yaitu hukum ijab, hukum nadab, hukum karahah, dan hukum tahrim. Wa amma takhir, kan ada 2 tadi ya. Hukum taklifiyah kan ada 2. Wa amma takhir, kata Syekh, fa huwa yashmalu libaha faqat. Wa amma takhir, fa huwa yashmalu libaha faqat. Enggak, memang dia mau main-main ini. Ya, geram nengoknya. Iya. Dia kan gini-gini ya, bergerak-gerak, jadi oh ya. Baik, kemudian wa amma takhir fa huwa yashmalul ibaha faqat. Jadi al-iqtida yashmalul arba'a wa at-takhir wa amma at-takhir yashmalul ibaha faqat. Dan apa makna semua istilah tadi? Ya, totalnya berarti apa? Totalnya berarti berapa? 5. Iya, 5. Ya, totalnya berarti 5. 4 dari iqtida, 1 dari takhir. Apa yang 4 itu? Ijab, nadab, karaha, dan tahrim. Apa yang 1 dari takhir itu? Ibaha. Nah, ini definisinya. Ya. Untuk apa itu? Apa semua makna dari istilah tersebut? Ya, di sini penulis juga tidak menelantarkan kita begitu aja ya. Dia kasih definisinya. Ya, lanjutkan. Al-ijabu huwa khitabullahil muta'alliqu bi talabil fi'li min al-mukallafi talaban jaziman. La yajuzu tarkuhu. Al-amri bis salati al-mafruḍah wal-hajj al-wajib. Baik. Apa tadi bacanya? La yajuzu. La yajawizu. La yajawizu tarkuh. Baik. La yajawizu tarkah. la yujawizu tarkahu, ya masyaallah, la yujawizu tarkahu kal amri bis salatil mafrad. Ha, la yujawizu tarkahu, enggak, la yujawiz, ya membenak, membolehkan, ya bukan boleh tapi membolehkan, ya fa'ala li ta'diyah. Jadi kalau jaza ya juzu itu kan boleh, ya. Nah ini membolehkan, ya apa bedanya boleh dengan membolehkan, ini akan kita bahas. Tipis tapi beda, ya. Tipis tapi beda, apa bedanya boleh dengan membolehkan? Agak bingung sih. Al-ijab wa khitab Allah muta'alliq bi talab al-jazi min al-mukallaf. Talaban jaziman la yajuzu, la yujawizu tarkah, la yujawizu tarkah. Enggak. Ya beda antara la yajuz dengan la yujawiz. Ya kenapa kita pakai la yujawiz? Nanti akan kita terangin. Karena beda tapi tipis. Ya tipis ya, tipis bedanya tapi tetap beda tempatnya. Baik, al-ijab bagi kita yang bingung apa itu yang dimaksud dengan istilah ijab, maka di sini Syekh pun menjelaskan, memberikan definisinya kepada kita. Ijab adalah khitabullah. Mau enggak mau. Kenapa kita bilang ijab adalah khitabullah? Ya karena ijab adalah iqtida dan iqtida adalah hukum syar'i. Ya, dan hukum syar'i adalah khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Kan gitu ya. Jadi ya mau enggak mau khitabullah enggak akan ketinggalan ini terus-terusan. Ya, terus-terusan masuk. Ya, al-ijab khitabullah. Ya, kemarin sudah kita jelasin ya apa itu khitabullah. Al-ijab khitabullah al-muta'alliq, tapi tentunya definisinya semakin sempit. Ya, tentunya definisinya semakin sempit. Jadi mulai dari hukum syar'i yang lebih umum semakin ke bawah semakin sempit definisinya. Nah, adapun ijab adalah khitabullah yang terkait dengan tuntutan perbuatan dari mukallaf talaban jaziman, ya. Yang tuntutannya itu tuntutan apa tadi? Jaziman, tegas. Ya. Tuntutan yang tegas, kokoh, baku, kan gitu. Talaban jaziman. Ya, kalau bahasa kita mungkin tuntutan mesti gitu ya. Tuntutan mesti. Nah, demikian. Jadi ijab itu adalah khitabullah. Berarti ayat Allah, kan begitu ya. Jadi ijab mewajibkan. Jadi berarti beda dengan wajib. Karena enggak mungkin ayat Allah wajib. Ayat Allah justru mewajibkan. Paham kan? Ya, enggak mungkin ayat Allah wajib. Yang wajib itu hasilnya. Ya kan? Ayat Allah justru mewajibkan. Nah, al-ijab adalah khitabullah. Karena definisi daripada ijab adalah khitabullah. Ijab adalah khitabullah. Nah, khitabullah kemarin kita sudah jelaskan. Nah, salah satu di antara contoh khitabullah adalah waqimus shalah. Enggak mungkin waqimus shalah ini wajib. Waqimus shalah ini mewajibkan. Wala taqrabuz zina, kan gitu ya. Tapi ini talabul tarak ya. Apalagi yang yang talabul fil. Wa'tuz zakah. Ah, wa'tuz zakah. Ya, itu kan khitabullah, ya. Itu salah satu daripada contoh khitabullah. Maka enggak mungkin khitabullah ini kita bilang wajib. Khitabullah ini justru mewajib. Iya, mewajibkan. Nah, jadi ijab itu adalah khitabullah al-muta'alliq bi talabil fil. Ya. Khitabullah yang terkait dengan tuntutan untuk dibuat. Jadi khitabullah yang terkait dengan tuntutan, di mana khitab Allah tadi menuntut gitu ya. Menuntut untuk dibuat. Bitalabil fi'l minal mukallaf, dari si mukallaf. Jadi khitab Allah tadi menuntut untuk dibuat perbuatan tadi dari si mukallaf. Talaban jaziman, dengan tuntutan yang tegas, mesti, dengan tuntutan yang mesti, enggak bisa enggak. Nah, ini namanya ijab. Jadi ijab khitabullah atau sebuah ayat ya, di mana ayat tadi menuntut mukallaf untuk membuat perbuatan tersebut. Ya, menuntut mukallaf untuk membuat perbuatan tersebut dengan tuntutan yang mesti. Nah, ini namanya ijab. Jadi ketika dibilang ijab itu berarti maksudnya apa? Mas. Ya pokoknya khitabullah lah. Khitabullah yang terkait dengan tuntutan untuk berbuat dari para mukallaf dengan tuntutan yang mesti. La yujawizuhu tarkahu, di mana khitabullah tadi tidak membolehkan untuk meninggalkannya. Bukan la yajuzu tarkuhu. Lebih tegas lagi ya. Ya enggak, dan enggak bisa memang la yajuzu tarkuhu. Karena kalau la yajuzu tarkuhu ya berarti si tarkuhnya yang enggak boleh. Sementara ini di sini yang dimaksudkan memang Allah yang tidak membolehkan atau khitabullah yang tidak membolehkan meninggalkannya. Si fa'il di sini apa lah itu khitabullah? Nah, ya, fa'il dari yujawiz adalah khitabullah. La yujawizu khitabullah al-muta'alliq bi talabil fi'il min al-mukallaf tadi, talaban jaziman tadi, la yujawizu tarkahu. Ya, tidak membolehkan untuk meninggalkannya. Jelas? Kal amri bis-shalah, seperti perintahnya khitabullah untuk salat. Nah, ketika ada perintah khitabullah untuk salat, maka ini kan perintah yang muta'alliq bi talabil fi'l minal mukallaf talaban jaziman. Maka la yujawizuhu, di mana perintah tadi tidak membenarkan, tidak membolehkan kita untuk meninggalkannya. Kal amri bis-shalatil mafruḍah wal hajjil wal hajjil wajibi, dan haji yang wajib. Maka haji yang wajib hajinya, bukan khitabullahnya. Kan gitu ya. Nah, maka haji yang wajib itu, ya, haji yang wajib, ya, tentunya kita cari khitabullahnya dulu lah, ya, kan gitu. Tapi yang jelas kan kita sudah tahu bahwasanya ada perintah untuk haji, kan gitu. Nah, maka perintah tersebut, ya, perintah terkait haji yang wajib ini, itu la yujawizu tarkahu. Tidak, perintah tadi tidak membolehkan kita untuk meninggalkannya. Sampai di sini mafhum ya? Ada pertanyaan soal ijab? Nah, kita lanjut ke an-nadab. Mang Udi paham, Mang Udi? Paham insyaallah. Ya, memang kalau udah ketinggalan sekali berat juga memang kan ini. Oh ya, oh kalau gitu paham lah ya. Eh, kita lanjut ke an-nadab. Pak Ayub paham kan? Kalau enggak paham apa aja Pak Ayub? Biar dan terangkan ketidakpahamannya di bagian yang mana supaya saya lebih bisa lebih ngerti ya. Tapi begitu pun saya akan berusaha membaca raut wajah antum apakah paham atau tidak paham ya. Kemudian mencari di mana tidak pahamnya. Saya akan berusaha sebisa mungkin, tapi kalau enggak ketemu ya apa boleh buat ya. Ya, kadang-kadang gini juga. Saya berusaha mencarinya kan. Kemudian ya seperti ini saya ulangi lagi kan gitu ya. Saya ulangi lagi metodenya. Saya berharap agar lebih memantapkan pemahaman. Nampak lindung ya kalau. Tadi bahasa Indonesia aja Mas. Bahas al-mafruḍah wajib, yang diwajibkan, ya, salat yang diwajibkan. Kal amri bis salatil mafruḍah, seperti perintah salatnya, salat mafruḍah. Salat mafruḍah itu maksudnya salat lima waktu ya. Iya benar ya, salat lima waktu kan salat yang diwajibkan. Ya kan benar. Iya. Kan gitu. Iya. Isimaful, isimaful. Ya itulah enaknya kita kalau ada wazan itu ya, mafruḍah. Oh, ini farad kan ya? Iya. Itu mantap, tapi walaupun enggak nyadar, ketika dikasih tahu kan langsung oh kenapa? Udah tahu. Nah, ini enaknya, walaupun enggak nyadar, walaupun kita mesti disadarkan. Iya. Nah, bandingkan dengan orang yang enggak belajar bahasa sama sekali, walaupun disadarkan tetap enggak ngerti, kan gitu kan? Ah, ini kan disadarkan ngerti, kan gitu. Nah, ini enaknya. Hah? Macam jani biu. Iya, kan gitu. Jadi walaupun dia enggak nyadar, tapi ketika disadarkan dia paham gitu. Nah, nanti dengan begitu dia akan kebiasa. Ya, karena seringnya disadarkan, kita akan kebiasa gitu. Begitu. Ya biasa ya, kalau masalah enggak nyadar itu biasa. Saya juga demikian, suka enggak nyadar, habis itu disadarkan baru oh iya. Tapi kita langsung paham. Kenapa? Kita ada basicnya. Kan gitu. Ya, ada apa namanya? Ada alatnya. Nah, sementara mereka yang enggak pernah mempelajari alat tersebut, ya disadarkan pun enggak akan paham kan gitu. Ya begitulah, itulah kelebihan orang yang belajar. Makanya kan iya, makanya kan kata Allah enggak sama ya, enggak sama orang yang punya ilmu dengan orang yang enggak punya ilmu. Gimana tuh ayatnya? Lupa saya. La yastawil ladzina ya'lamuna ma la ya'lamun. Walladina, oh iya benar, walladina la ya'lamuna, masyaallah. La yastawil ladina la yastawil ladina ya'lamuna walladina ma la ya'lamuna. Walladina la ya'lamun. Nah, itu dia. Bayangkan, beda, pasti beda ya. Itu klaim Allah ya. Baik. Hah? Orang tidur kita bangun. Iya betul itu ya kan ya. Ya nggak mungkin bisa sama kan. Makanya kan gitu kan. Bisa. Tapi lucunya nanti dia bisa merasa lebih tinggi pula itu. Gara-gara apa? Ya gara-gara apa? Lakop. Kenapa? Lakopnya ya di kelompok ini kan ini seakan-akan wah, kan ini kan itu bahayanya. Oh iya benar, masya Allah. Orang beli baju kita beli kitab. Iya benar itu. Orang beli baju kita beli kitab. Nah orang yang beli kitab bisa pula dianggap sama orang yang beli baju sama. Enggak sama atau bahkan orang yang beli baju beranggapan dia lebih tinggi daripada orang yang beli kitab. Iya. Kan mustahil itu. Kan gitu kan? Ya ada perumpamaan. Gara-gara lakop. Ini akibat dari apa? Bak kata Imam Baihaqi, yakfi bil ismi anil makna wa yakfi bil laqab anil haqiqah. Ya itulah dia. Baik. ya lanjutkan. والندب هو خطاب الله المتعلق بطلب الفعل من المكلف طلبا غير جازم بأن جوز غيره من المكلف طلبا غير جازم بأن جوز تركه الأمر بغسل الجمعة. طيب. Nah ini menunjukkan bahwasanya bacaan yang di atas memang la yujawiz karena memang ini enggak mungkin. Bian ini mau enggak mau kita bacanya jawaza di sini ya, bian jawaza. Dan itu lebih pas ya. Karena memang yang membolehkan ataupun yang tidak membolehkan adalah masalahnya khitabullah. Nah, adapun nadab istilah yang kedua di situ ya. Apa tuh definisi daripada istilah nadab? Sama khitabullah. Ya sama seperti al-ijab tadi, khitabullah tetap, hanya saja al-muta'alliku bi talabil fi'li minal mukallaf talaban ghairi jazimin. Jadi sebenarnya sama. Tapi ghairi jazimin, ghairu jazimin. Ya talabat ghairu jazimin. Nah, kalau misalkan tadi ijab talaban jaziman, ini talaban ghairu jazimin. Tidak mesti ya. Jadi tuntutan yang tidak mesti ataupun tidak tegas. Bi an jawaza tarkahu, di mana dia membolehkan untuk meninggalkannya. Mandub ini. Iya, ini nadab. Bukan mandub, nadab. Beda ya. Jangan samain. Iya. Istilah itu. Beda ya. Nanti akan dijelaskan juga oleh penulis ya. Nanti di sini akan dijelaskan. Beda ya nadab dengan mandub. Tipisnya beda. Iya, tipis. Tipis sekali, tapi tetap beda. Ya mau 11-12 lah, mau apalah istilahnya, tapi tetap beda ya. Baik, nah gitu. Jadi itu bedanya ya, beda antara ijab dengan nadab. Jadi nadab itu sama seperti ijab tadi, khitabullah al-muta'alliq bi talabil fi'l minal mukallaf tapi talaban ghaira jazimin. Sementara kalau ijab talaban jaziman. Ya. Di mana ijab la yujawiz tarkahu. Sementara kalau nadab bi an jawaza tarkahu. Nah, sampai di sini mafhum? Contohnya apa? Kal amri bi ghuslil jum'ah. Di mana khitabullah khitabus syara? Ya, di mana khitabus syara membolehkannya untuk meninggalkan. Ya, kal amri bi ghuslil jum'ah, mandi di hari Jumat. Salahnya bisa mencuci bisa mandi, Saudara. Mandi. Oh, mandi. Iya. Beda dengan mencuci ya. Ya, kalau ghusalah ini memang mandi ya, mandi ya, Jumat. Memang kalau di artikel mandi Jumat enggak cocok. Iya. Cuma ghusalah bisa mandi cukup. Kita jangan ngerti ya. Ghusalah ini mandi yang bersifatnya mensucikan. Iya. Makanya mungkin ya baju itu dibilang ghusalah gitu. Wallahu a'lam. Ya barangkali ya, tapi cobalah lihat di mujam. Ya saya pun enggak berani memastikan. Ghusalah ini kalau irtasala kan dia ada dua tuh, ada ghusalah sama irtasala. Kalau irtasala dia enggak terkait dengan zawalun najasah gitu ya. Tidak terkait dengan zawalun najasah, tapi kalau ghusalah itu terkait dengan zawalun najasah. Nah, mungkin berangkat dari situlah kenapa baju itu kalau kita bersihin dibilang ghusalah karena kita mengangkat kotoran-kotoran dari baju gitu. Wallahu alam. Barangkali ke situ. Tapi ya saya enggak tahu juga, coba lihat di mujam. Kenapa kalau yang baju itu ghusalah gitu? Kenapa enggak ikhtasalah gitu? Wallahu a'lam. Jadi bi'an jawaza. Gimana Pak Ayub? Bi'an jawaza. Tahu artinya macam mana ini, Ustaz? Bi'an jawaza tarkahu. Oh. Kalau ijab itu kan sifat cara mengartikan bi'an jawaza. Tarkahu. Oh, di mana si khitabullah membolehkan untuk meninggalkannya. Ya. Nah, begitu. Ini intinya apa namanya? Ini hasil ya. La yujawiz, ini hasil. La yujawiz tarkahu bi anjawaza tarkahu, ini hasil. Hasil dari definisi. Ya, kan definisi ijab itu talaban jaziman. Hasilnya la yujawiz tarkahu. Definisi nadab talaban ghayra jazimin. Hasilnya bi anjawaza tarkahu. Baik. ada pertanyaan lain? Jelas? Kalau begitu kita lanjutkan. Ya, lanjut. Biar kencang. Wal karahatu hiya kitabullahi al-muta'alliqu bi talabi tarki al-fi'li min al-mukallafi talaban ghayra jazimin bi an jawaza fi'lahu. Kasyurbi qa'iman. Baik. Nah, ini dia. Adapun karaha adalah khitabullah, masih tetap sama. Sama semua, karena memang keempat-empatnya ini, ya kelima-limanya ya, bukan kelima-limanya tadi yang kita jelaskan tadi. Kelima-limanya itu semuanya adalah iqtida dan takhir. Iqtida dan takhir adalah al-hukm syar'i. Ya, maka mau enggak mau khitabullah, khitabullah terus-terusan begitu. Ya, termasuk al-karaha, khitabullah. Al-karaha itu adalah khitabul syara'. Ya, semisal ayat. Jadi ketika kita bilang al-karaha itu maksudnya sebuah ayat gitu. Sebuah ayat yang terkait dengan tuntutan untuk meninggalkan sebuah perbuatan dari mukallaf. Ya. Khitabullah al-muta'alliq bi talabi tarkil fi'li min al-mukallaf. Yaitu khitabus syara' yang terkait dengan tuntutan untuk meninggalkan sebuah perbuatan dari si mukallaf. Talaban ghayra jazimin. Yang bersifat tuntutan yang tidak mesti. Kenapa disini dikatakan khitabullah? Padahal khitabullah untuk melarang minum kan enggak ada. Oh, bukankah kemarin kita sudah jelaskan khitabullah itu apa? Khitabullah itu al-kitabu was-sunnah. Wa yatba'u dhalika al-ijma' wal-qiyas wa ghairu dhalika. Iya, kemarin sudah kita jelasin. Khitabullah itu apa ya? Baik. Ya makanya jangan sampai ya. Insya Allah mungkin barangkali adalah latihan tanya jawabnya ya, biar ingat apa pelajaran. Walaupun nyuntik, ya walaupun nyuntik, biar nempel ya. Harus disadarkan ya. Tapi bagus kan, langsung paham daripada orang yang disadarkan nggak paham kan. Karena sama orang terbiasa, pernah marah terus pernah ketahuan anak minum berdiri. Ya nggak apa-apa, bagus lah bang. Mereka bagus lah, nasihat yang bagus lah itu dia suruh dia suruh duduk. Karena kan memang talabat tarak, ya, talabat tarkil fil min al mukallaf cuma talaban ghairu jazimin. Ya bagus lah kalau dia nasihatkan kita begitu ya, dia kasih apa namanya, dia kasih saran demikian. Ya karena kan memang karaha itu adalah khitabullah al muta'alliq bi talabat tarkil fil, memang talabat tarak. Dituntut untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Jadi kalau misalkan ada orang yang nyuruh abang untuk meninggalkan perbuatan tadi, berarti bagus kan, benar, nggak salah. Jadi nggak salah ya. Baik, masya Allah. Nah, cuma talaban ghayra jazimin. Demikian ya, talaban ghayra jazim bi an jawaza fi'lahu. Di mana khitabullah tadi masih membolehkan untuk membuatnya. Ya, untuk melakukannya ya. Ya, membolehkan untuk melakukannya. Contohnya seperti apa? Minum sambil berdiri. Ya. Nah, demikian. Nah, kalau ada pertanyaan, loh, bukankah ayat Allah nggak ada yang berbicara tentang minum, larangan minum kan gitu ya? Ya, maka seperti yang sudah kita jelaskan, khitab Allah bukan cuma khitab syara', bukan cuma al-kitab, tapi juga ada as-sunnah wa yatba'u dzalika al-ijma' wal qiyas wa ghairu dzalika min al-adillah. Ya begitulah maksudnya ya. Baik, lanjutkan. Mahfum sampai di sini? Paham ya? Ya mudah lah, orang gitu-gitu aja kok definisinya. Ya itu-itu juga gitu. Cuma bedanya tipis-tipis aja. Ya lanjutkan. Wa tahrimu huwa khitabullah al-muta'alliqu bi talabi tarki al-fi'li min al-mukallafi talaban jaziman bi an mana'a min fi'lihi kal-akli riba. Nah, baik. Adapun tahrim, ya kata Syekh, ya bagi kita yang masih belum paham juga apa itu tahrim, lagi-lagi tetap khitabullah. Ya, tetap khitabullah. Itulah tahrim. Ya, mengharamkan. Ya, mengharamkan ya tetap pasti khitabullah. al-muta'alliku, tapi khitabullah yang bagaimana? Yang terkait dengan tuntutan untuk meninggalkan sebuah perbuatan dari si mukallaf yang sifat tuntutan tersebut jaziman. Mesti. Kan gitu ya. Nah, kalau yang di atas tadi karaha, tidak mesti. Kalau yang di sini mesti ditinggalkan. Bi'an mana'a min fi'lihi. Di mana dia melarang untuk ditinggalkan. Untuk dikerjakan, afwan. Ya, dia melarang untuk dilakukan. Atau kalau pakai jawaza pun masih bisa ya, pakai kalimat jawaza bi'an la yujawiza fi'lahu. Tidak membolehkan untuk melakukannya. Ya, kalau mau pakai kalimat itu juga biar mungkin biar lebih cantik kan gitu. Ya. Hah, gimana? Diartikan apa itu qadha? Iqtida itu tuntutan. Iya. Kalau dipaksakan untuk juga ingin dibahas Indonesia kan, tapi intinya ya iqtida itu sudah menjadi istilah untuk talab al-fi'l wa talab at-tark. Nah, begitu. Nah, jelas sampai di sini? Soal at-tahrim. Contohnya apa? Seperti aklur riba. Ya, seperti makan riba. Maka ini talab tarkil fi'li minal mukallaf talaban jaziman, mesti. Bi'an mana'a min fi'lihi. Ya, di mana khitabullah melarang untuk melakukan riba. Ya, tidak ada pembolehan sama sekali. Ya, untuk makan riba ya. Ya, tidak ada pembolehan sama sekali. Demikian. Ya, lanjut. Wal ibahatu hiya ma kana al-khitabu fiha ghayra muqtadin syai'an min al-fi'li wa at-tarki. Bal khayyara al-mukallafu bainahuma fal akli al-fakihati. Baik. Wal ibahah hiya ma kana al-khitab fiha ghayra muqtadin syai'an min al-fi'li wa at-tark. Ya, adapun ibahah sebenarnya masih sama, tetap khitab Allah, tapi sifatnya ghayra muqtadin, tidak ada tuntutan sama sekali. Makanya ini bukan masuk bahagian daripada iqtida. Ya, ini masuk bahagian daripada at-takhir. Ya. Karena memang ghayra muqtadin, bukan tuntutan. Ya, ghayra muqtadin syai'an. Ya, tidak ada tuntutan, tidak ada apa namanya? Tidak ada kandungan tuntutan terhadap sesuatu pun minal fi'li wat tarki. Jadi artinya tidak ada tuntutan sedikit pun dari perbuatan ataupun dari meninggalkan, enggak ada nuntut sama sekali gitu. Bal khayyaral mukallaf bainahuma. Bal khayyaral mukallaf bainahuma. Akan tetapi dia disuruh memilih ya. Dia memilihkan si mukallaf. Iya, bal khayyara khitabullah al-mukallafa. Iya, khayyara. Bal khayyara khitabullah al-mukallafa bainahuma. Ya. Nah, itu ibaha. Di mana khitabullah mempersilahkan mukallaf antara keduanya. Mempersilahkan mukallaf antara keduanya. Ka'aklil fakihata. Contohnya seperti apa? Makan buah-buahan. Ya, mempersilahkan. Ya. Khitabullah mempersilahkan untuk silakan mau makan kau, enggak mau makan kau ya silakan. Mana kitabnya? Kan begitu. Intinya ma kana al-khitabu fiha ghayra muqtadin syai'an. Ya, tidak ada tuntutan di situ. Entah itu tuntutan soal berbuat, entah itu tuntutan soal meninggalkan, enggak ada. Intinya khayyaral mukallafa bainahuma. Ya, khayyaral mukallafa bainahuma. Nah, begitu. Ada yang membingungkan di sini? Membingungkan atau membagongkan? Apa bedanya itu membingungkan dengan membagongkan? Enggak ada? Nah, kalau enggak ada maka kata Syekh wa hadza bin nisbati li khitabillah. Wa hadza penjelasan ini tadi bin nisbati li khitabillah. Ya. Penjelasan ini ya dari sisi penisbahan kepada khitabullah. Ya, maka kalau dari sisi penisbahan kepada khitabullah maka itu namanya apa? Ijab. Kan begitu. Nadab, karaha, tahrim, ibaha. bin nisbati li khitabillah. Nah, kemudian kata Syekh, ya. Baik, lanjutkan, ah. Wa amma ma yata'allaqu bi khitabu wa huwa fi'lul 'abdi fa yusafu bi annahu wajibun aw mandubun aw makruhun aw haramun aw mubah. Nah, itu dia. Jadi yang di atas tadi, ijab, nadab, karaha, tahrim, ibaha, ini adalah istilah-istilah bin nisbati li khitabillah. Adapun kalau misalkan terkait dengan khitab, ya, apa namanya, sesuatu yang terkait dengan khitab, ya, sesuatu yang terkait dengan khitab tadi, sesuatunya, ya, wahwa, apa itu sesuatu yang terkait dengan khitab? Yaitu perbuatan hamba, ya, yaitu perbuatan si hamba. Nah, maka inilah yang dinamakan wajib, mandub, makruh, haram, mubah. Jelaslah, semakin jelaslah bagi kita di sini soal perbedaan ijab dengan wajib. Jadi ijab itu bin nisbati li khitabillah. Tapi kalau wajib, ma yata'allaqu bihil khitab, yaitu apa? Fi'lul 'abad. Nah, fi'lul 'abad lah baru yang dibilang wajib. Salatnya yang wajib, zakatnya yang wajib, zinanya yang haram, ribanya yang haram. Adapun khitabullahnya, kalau khitabullahnya itu ijab. Iya, mewajibkan. Nadab, karaha, ibaha, tahrim. Nah, itu bin nisbati li khitabillah. Jadi hampir isim makna dengan isim fa'il ya. Iya, sebenarnya tipis sekali perbedaannya. Ya. Baik. Tapi walaupun tipis tetap harus kita pahami di mana ketipisan tersebut, kan gitu. Tetap harus kita pahami. Nah, sampai di sini mafhum ya? Iya. Nah, begitupun Syekh tetap menjelaskan lebih lanjut definisi bagi masing-masing, apa itu wajib, apa itu mandub, apa itu makruh, apa itu haram, apa itu mubah. Nah, kalau ibaha, kalau ijab, ya, itu definisinya beda dengan wajib. Beda sekali. Ijab khitabullah al-muta'alliq bi al-muta'alliq bi talabil fi'li minal mukallafin. Sementara kalau wajib, nah ini dia. Bacakan silakan wajib. Fal wajibu huwa ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu 'amdan kas-shalati dzuhur. Nah, ini malahan. Jadi beda kan? Beda wajib dengan ijab. Wajib ma yusabu fa'iluhu. Ya, kalau Syekh Ibnu Utsaimin menambahkan imtithalan ya. Wa yu'aqab tarikuhu 'amdan. Gimana? Sengaja. Oh, yang aku tarik hukum amdan ya? Sengaja. Sengaja ya? Jam dan niatnya. Sengaja meninggalkan itu. Belum sengaja. Oh iya benar-benar ya. Amdan ya benar-benar ya. Wa yu'aqab tarikuhu 'amdan, iya benar. Wa yu'aqab tarikuhu 'amdan. Ya. Memang iya muta'ammidan betul ya, bahasa di bahasa lain muta'am. Betul. Baik. Ya, wa yu'aqab tarikuhu 'amdan ka salati dzuhur. Beda dengan lupa ya tentunya. Baik, wa yu'aqab tarikuhu 'amdan. Nah, ini biasanya di sana mereka ada yang memberikan apa namanya tuh? Revisi-revisi terkait definisi wajib ini, ada yang bilang ma yusabu fa'iluhu imtithalan, ada penambahan kalimat imtithalan karena memang kalau enggak imtithalan ya enggak akan diusap juga. Misalkan orang kafir sholat ya percuma aja, enggak, kenapa dia enggak imtithal kan gitu ya. Atau ya banyak lagi contoh kasus lainnya, ya misalkan dia sholat hanya sebuah kebiasaan masyarakatnya kan gitu ya, ya maka karena dia enggak imtithal ya enggak dapat kan. Kemudian wa yu'aqab tarihu, sebagian mereka juga ada yang merevisinya dengan mengatakan wa yastahiqul iqab. Ya, bukan wa yu'aqab ya, karena masalahnya ini hak prerogatif Allah kan gitu ya. Hak prerogatifnya Allah. Tu wallahu a'lam bishawab, tapi ya kita bahas yang ada di buku aja itu, silakan antum melakukan pentelahan. Sempat tadi bahas ini antara wajib dengan apa tadi? Ijab. Ijab. Bingung juga gitu. Apa itu ijab? Apa itu wajib? Mana bingung apa itu gitu ya? Betul. Iya. Betul. Dia loh. Iya. Ijab itu wajib apa enggak? Itu lah dia, Bang. Putus. Iya. Oleh karena itu, Mbak, makanya ya benar kata Allah itu ya. Benarlah kata Allah, sadaqallahul azim kan itu ya. La yastawil Apa gimana gimana tadi Mamun? Alastawil. Oh, la yastawil ladina la yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Masyaallah. Oh, itu memang ya, semakin sadarlah saya terhadap ayat itu. Kan itu ya. Baik, masyaallah. Bukan Ustaz aja kali juga. Baik, nah demikian. Jadi al-mandub al-wajib adalah itu ya perbedaan ijab dengan wajib. Maka di sini wajib itu ma yusabu fa'iluhu. Oleh karena itu jauh sekali kan bedanya. Nah, jadi wajib ini jelas dari kita dari sini pun tahu ini arahnya kemana, tujuannya kemana, tembakannya kemana? Tembakannya ke fi'lul 'abd. Sementara kalau ijab tembakannya ke khitabullah. Wajib tembakannya ke fi'lul 'abd. Ya pokoknya ma yata'allaqu bihil khitab. Ya ma yata'allaqu bihil khitab dan ma yata'allaqu bihil khitab itu adalah fi'lul 'abd. Wa huwa fi'lul 'abd. Huwa di sini kembali ke wa huwa fi'lul abad, huwa kembali ke khitab. Itu wa amma ma yata'allaqu bihil khitab wa huwa fi'lul abad. Iya, kembali ke ma yata'allaqu bihil khitab. Ya, ma yata'allaqu bihil khitab wa huwa fi'lul abad. Sesuatu yang terkait dengan khitab. Ya, sesuatu yang terkait yang dikaitkan khitab dengannya gitu ya. Sesuatu yang dikaitkan khitab dengannya. Nah, apa sesuatu yang dikaitkan khitab dengannya? Yaitu fi'lul abad. Fayusafu fi'lul abad bi'annahu wajib. Au mandub, au makruh, au haram, au mubah. Wa ma huwa al-wajib? Fal-wajib huwa ma yuthabu fa'iluhu. Wa yu'aqab tarikuhu amdan ka salatil zuhr. Nah, ini wajib. Jadi kalau ditanya apa itu wajib? Ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqab tarikuhu amdan. Apa itu ijab lain lagi? Ya, apa itu ijab? Tanya lain lagi. Ya, seperti definisi yang di atas. Ya, ijab adalah apa? Khitabullah al-muta'alliqu bi talabil fi'li. Ya, bi talabil fi'li minal mukallaf. Talaban jaziman. Itulah ijab. Ya, sebenarnya enggak harus dihafal. Kalau antum paham dan hafal mufradatnya ya, lengket dia terhafal ya insyaallah. Baik, lanjutkan. Masalahnya? Belum diartikan jadi enggak tahu artinya apa ya sabunnya. Yusab diberi pahala. Oh iya, belum diartikan ya. Iya, Yusab artinya diberi pahala. Jadi wajib bilang. Bilang aja ya. Karena kadang-kadang kan saya kayak beranggapan udah pada tahu. Oh iya, banyak orang Arab. Ya, jadi fal wajib ma yusab yaitu ma yusab sesuatu yang diberi pahala pelakunya. Ya, jadi ma yusab apapun yang diberi pahala bagi si pelakunya. Apapun yang diberi pahala bagi si pelakunya, wa yu'aqab dan apapun yang diberi iqab bagi si bagi yang meninggalkannya, jadi bagi si peninggalnya. Ya, bagi yang meninggalkannya secara sengaja. Ya, secara sengaja. Iqabnya apa kan? Diiqab. Iya, wa yu'aqab dan sesuatu yang diberi iqab bagi yang meninggalkannya secara sengaja. Dihukum. Masalah kan dia belum spontan ini. Ya betul. Saat ini dimaknakan. Ini kan asaba yusibu. Kan itu asaba yusibu asaba ketika dimajukan. Oh iya. Iya kan, gitu. Ini fiil majhul ini mas. Asaba yusibu ketika dimajukan besar. Iya betul. Majhul ya jadi. Ini bentuk majhul. Yu'aqab juga bentuk majhulnya ya. Kalau ada yang mau bertanya soal bahasanya, tanyakan aja juga, gak masalah. Ini sighahnya apa, wazannya apa, silakan. Kalau pengen tahu kan, biar semakin jelas. Ya, karena kadang-kadang dengan kita mengetahui bahasa, ya, baik itu nahunya, baik itu sorofnya, ya itu akan semakin lebih menambah pemantapan pemahaman kita, gitu ya. Akan semakin menambah pemantapan pemahaman. Diusahakan untuk paham ya kan mas. Iya, diusahakan untuk paham. Kalau ini masih pemahaman. Iya. Pemahaman kata. Iya. Nah, ada pertanyaan lain terkait al-wajib. Nih, kalau nggak ada, lalu kita lanjut ke definisi mandubnya. Apa itu mandub? Satu lagi. Silakan. Ini apa, yang mana tuh? Ke mana? Oh belum, kan kita baru wajib. Baru wajib. Iya, baru wajib. Baik, lanjutkan. Wal mandubu. Wal mandubu huwa ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu 'amdan. Kat tasmiyah tiqabla wudu'i wa ta'ami. Baik. Nah, adapun definisi mandub, ya ini perbedaan mandub dengan nadab, ya. Kalau nadab tadi khitab Allah al-mutalliqu bi talabil fi'li minal mukallaf talaban ghaira jazimin. Nah, sementara kalau al-mandub ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqab tarikuhu 'amdan. Di mana mandub itu adalah sesuatu, ya, ataupun perbuatan. Ma ini sesuatu ini. Ma ini kita langsung apa perjelas saja. Ini maksudnya adalah perbuatan. Karena kan ma yata'allaq bihil khitab tadi apa? Fi'lul 'abad. Jadi kita langsung perjelas saja, ya. Ma itu adalah perbuatan. Jadi mandub itu adalah perbuatan. Jadi perbuatannya itu yang kita bilang mandub. Salat wajib, kan gitu. Salat sunnah mandub. Nah, perbuatannya itu yang kita bilang mandub. Paham ya? Nah, perbuatannya itu kita hukumi mandub namanya. Iya, itu nama lain daripada mandub, ya, nama lainnya. Nah, jadi itu yang kita bilang mandub gitu loh. Jadi mandub itu adalah perbuatan yang kalau kita buat itu diberi pahala. Yusabu fa'iluhu. Pelakunya diberi pahala. Jadi mandub itu adalah perbuatan yang pelakunya dikasih pahala. Dan perbuatan yang meninggalkannya tidak diiqab, yang meninggalkannya secara sengaja tidak diiqab, itu namanya mandub. Jadi mandub adalah perbuatan yang pelakunya diberi pahala dan yang meninggalkannya tidak diiqab, yang meninggalkannya secara sengaja tidak diiqab, walaupun sengaja tidak diiqab. Contohnya seperti apa? Seperti mengucapkan bismillah sebelum wudu dan sebelum makan. Nah, demikian. Nah, ini namanya mandub. Jadi, pengucapan bismillah tadi itu kita namakan mandub. Di mana perbuatan pengucapan bismillah itu kalau misalkan kita lakukan kita diberi pahala, dan kalau misalkan kita tinggalkan walaupun sengaja enggak diiqab. Maksudnya enggak berdosa gitu. Ya. Contohnya seperti membaca bismillah sebelum wudu dan sebelum makan. Iya, mengucapkan bismillah. Tasmiyah bismillah aja. Iya, karena isi masdar. Kayaknya kan seperti itu ya. Iya, seperti tasmiyah isi masdar. Maksudnya pengucapan tasmiyah bismillah. Bukan bismillah. Jadi kata tasmiyah qablal. Nah, demikian. Sampai di sini mafhum? Jelas sampai di sini tentang al-mandub. Nah, kalau gitu kita masuk ke al-makruh. Ya, kalau udah jelas apa itu al-mandub. Jadi beda al-mandub dengan wajib berarti, ya, kalau al-wajib yu'aqab tarikuhu 'amdan, kalau al-mandub la yu'aqab tarikuhu 'amdan. Itulah perbedaannya. Tapi sama-sama yusab fa'iluhu. Jelas ya? Jelas, Pak Ayub? Ya, pokoknya kalau ada yang enggak jelas bilang aja, Pak Ayub, ya. Ada bahasa yang mau ditanyakan, ya bilang aja. Ya, kita masuk ke makruh. Wal makruhu ma yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu 'amdan kattanaffusi fil ina'i. Ya, wal makruh. Adapun makruh ma yusabu tariku. Nah, di sini sudah mulai beda, ya. Kalau tadi ma yusabu fa'iluhu. Nah, ini justru ma yusabu tarikuhu. Jadi makruh itu justru perbuatan yang perbuatan yang kalau kita tinggalkan dikasih pahala. Ma yusabu tarikuhu. Perbuatan yang, ya, kalau tadi kan ma yusabu fa'iluhu perbuatan yang pelakunya. Nah, kalau ini perbuatan yang peninggalnya gitu, ya. Oh, gitu ya. Perbuatan yang iya, itu dia. Masya Allah, Bang Budi. Diam-diam ternyata makan cabai juga, ya. Nah, iya, itu dia. Jadi makruh itu adalah perbuatan yang orang meninggalkannya dikasih pahala malahan. Sementara kalau mandub, perbuatan yang orang meninggalkannya orang yang melakukannya dikasih pahala. Nah, kalau makruh, orang yang meninggalkannya justru dikasih pahala. Tapi wala yu'aqab fa'iluhu 'amdan. pelakunya walaupun sengaja, ya, itu tidak diiqab. Perbuatan yang kalau pelakunya itu walaupun sengaja tidak diiqab. Nah, ini makruh namanya. Jadi makruh itu adalah sebuah perbuatan yang kalau kita tinggalkan kita dikasih pahala, dan kalaupun kita lakukan walaupun sengaja enggak diiqab. Nah, ini namanya makruh. Baik. Ya. Kalau fisibil inah ini apa sih? Minuman panas tembus. Iya, contohnya apa? Seperti kan kat tanafus fil ina, bernafas. Iya. Ya. Seperti bernafas di gelas, ya, di ina, di bejana. Ya, seperti bernafas di bejana ketika minum. Nah, demikian kat tanafusu fil ina. Nah, ini makna daripada makruh. Nah, jadi kalau kita sudah tahu begini, maka untuk perkara-perkara yang makruh tidak lagi kita jadikan tolak ukur. Ya, wah, ini enggak nyunnah ini. Seakan-akan bukan barisan ahlu sunnah kan, enggak nyunnah. Kenapa? Nah, wudunya enggak pakai bismillah kan, enggak salafi ini. Hanya masalah yang makruh kan. Terus bikin ria kita kalau mau misal contoh gitu. Nah, maka akhirnya saya perhatikan jadinya kan gitu ya. Kalau dahulu orang musbil itu karena sombong, sekarang orang cingkrang sombong kan gitu. Nah, itulah di akhirnya. Kalau dahulu orang musbil itu karena sombong. Sehingga akhirnya apa Rasulullah menyarankan pelarangan musbil kan gitu, pelarangan isbal. Nah, sekarang yang cingkrang yang sombong kan gitu. Gawat nih gitu. Baik, gimana enggak sombong? Ya dia keluarkan dari barisan ahlu sunnah orang yang musbil. Ini lewat ini kan gitu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi terlepas dari itu memang terkait masalah musbil memang ulama ada yang mengharamkannya. Ya, tapi seperti yang sudah kita pelajari dan seperti juga yang selalu dijelaskan oleh para ulama, ya, ikhtilaf ataupun khilafiyahnya ulama itu enggak juga kita bisa jadikan tolok ukur ini masuk barisan atau tidak masuk barisan kan gitu. Ya, intinya pelajarilah. Nah, kemudian masuk ke haram ya. Oh, ada. Makruh ini berarti yang meninggalkannya dapat pahala ya. Iya, betul. Yang meninggalkannya dapat pahala. Misalnya contohnya salah makanan apa tuh bawang. Kalau iya, saya enggak tahu ya hukum makan bawang itu ya, makruh atau tidak. Enggak, maksudnya gini, seandainya misalnya ini yang sebenarnya tadi bukan bawangnya nih, seandainya bawang lah makruh ini seandainya. Seandainya jadi, betul, ini seandainya aja ya. Di sini kan yang meninggalkannya itu meninggalkannya saat dan dihadapkan di kita atau memang kayak gini, contoh kita nih lagi meninggalkan makan bawang, apa sekarang kita berpahala atau di saat ya kalau soal itu bukan soal makan bawangnya aja ya, tapi misalkan berzina. Nah, kita ini kan nggak berzina ini, apakah kita dapat pahala kan gitu ya, atau pas saat zina itu dihidangkan kepada kita barulah ketika kita tinggalkan dapat pahala. Nah, itu nanti itulah makanya ada apa namanya, makanya oleh karena itu tadi hukum itu, hukum syar'i itu terbagi kepada dua, al hukum syar'i taklifi, al hukum syar'i wad'i. Itu nanti insyaallah akan kita bahas. Ya. Ya, belum nyampe ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Wal haram. Diam-diam. Ya kan, ini diam-diam pertanyaannya sebenarnya dalam ya. Iya. Ya kan, masyaallah ya. Ternyata daya apa namanya? Daya pahamnya dalam juga. Kalau memang kita diharamkan makan babi. Dan kita kan saat ini enggak ada momen yang apa ya, enggak ada momen untuk makan itu. Iya, intinya gini, apakah dengan tidak makan babi yang kita saat ini berarti kita dikasih pahala? Ya, nanti akan kita bahas. Tapi yang jelas, tidak makan babi, orang yang meninggalkan makruh itu diberi pahala. Begitu pula dengan yang haram ini nanti ya. Orang yang meninggalkan haram diberi pahala. Baik, lanjutkan. Wal haramu. Al haramu huwa ma yusabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu 'amdan kata'amuli birriba. Ya, kata'amuli birriba. Nah, jadi makruh dan haram sama ya. Ma yusabu tarikuhu. Perbuatan haram dan makruh itu adalah sebuah perbuatan yang kalau ditinggalkan itu dapat pahala. Tapi bedanya kalau yang haram yu'aqab fa'iluhu, yang melakukannya diiqab. Sementara kalau makruh yang melakukannya tidak diiqab. Walaupun sengaja. Nah, kalau di haram mesti sengaja. Mesti sengaja. Kalau di makruh, walaupun sengaja, ya enggak, tetap enggak diiqab. Kalau di haram, mesti sengaja. Baru diiqab. Wa yu'aqab fa'iluhu 'amdan. Jadi kalau dia lakukan dengan sengaja, diiqab. Contohnya seperti perbuatan apa? Ta'amul bir riba. Bercengkrama dengan riba. Nah, demikian. Nah, maka ini haram. Dan kalau kita lakukan diiqab. Nah, pertanyaannya sama seperti pertanyaan Mas Joko tadi. Apakah kalau misalkan kita lagi enggak berbuat riba ini dapat pahala kan gitu? Riba tidak dihidangkan kepada kita kan gitu. Itu dia. Iya. Nanti kita bahas apakah memang benar demikian atau nunggu dihidangkan baru dapat pahala. Ya, nanti kita bahas. Baik. Ini pertanyaannya dalam sekali, masya Allah ya. Soalnya pertanyaan itu pernah terbesit di dalam benak saya. Gitu. Baik, kita lanjutkan wal mubah terakhir. Wal mubahu huwa ma la tawaba wa la iqaba la fi fi'l la fi fi'lihi wa la fi tarkihi. Fa yastawi fihi janiban fi'lu wa tarku. Kok janibal fi'lu? Janiban itu. Iya, berarti mudhaf ilaih kan? Oh, janibal. Oh, bukan tanwin, bukan tanwin. Bukan, bukan. Oh, apa? Tanah. Tinggal sana. Masya Allah. Enggak, belum ya. Tapi kan langsung nyadar dari kasih tahu. Akhirnya apa maksud ya? Cara itu. Iya. Fayastawi fihi janibal fi'lu, janibal fi'li wa tarki. Iya. Kat'ami wa syarabi. Iya, baik. Nah, lanjutkan biar hadza walil hanafiyyati taqsimatun ukhra haitsu farraqu bainal fardhi wal wajibi wa bainal makruhi wa bainal makruhi tahriman wal harami. Baik. wal mubah yang terakhir ya, dari hukum yang lima ya. Dari yang lima di atas, wajib, mandub, makruh, haram, mubah. Nah, adapun mubah, perbedaan mubah dengan apa tadi? Ibahah. Ya, perbedaan mubah dengan ibahah. Nah, mubah itu perbuatan yang tidak ada pahala dan juga tidak ada iqab. La fi fi'lihi wa la fi tarkihi. Tidak bagi pelakunya, tidak pula bagi yang meninggalkannya. Nah, jadi intinya mubah ya mubah gitu. La sawaba wa la iqaba. Perbuatan yang tidak ada pahala dan perbuatan yang tidak ada iqab. Nah, ini namanya mubah. Jadi ketika kita bilang mubah, artinya perbuatan tadi, misalkan sebuah perbuatan itu kita bilang mubah. Nah, artinya perbuatan tadi itu enggak punya pahala dan enggak punya iqab. La fi fi'lihi wa la fi tarkihi. Tidak pula di dalam melakukannya, tidak pula di dalam meninggalkannya. Fayastawi fihi janibal fi'li wa tark. Maka aspek melakukan dan aspek meninggalkannya itu sama ya, yastawi fihi, sama padanya. Fayastawi fihi janibal fi'li wa tarki. Aspek melakukan dan aspek meninggalkannya yastawi fihi, sama di dalamnya. Nah, begitu. Jelas sampai di sini? Ya, fayastawi fihi janibal fi'li wa tarki. Jadi kedua aspek tersebut sama statusnya. Ya, kedua aspek tadi sama statusnya, yaitu aspek apa? Aspek melakukan dan aspek meninggalkan. Kat'ami wasyarab, seperti makan dan minum. Ya sama, mau kita lakukan, mau enggak kita lakukan, ya sama lah, iqabah wala thawaba. Ya la iqabah wala thawaba. Nah, demikian. Mahfum ya? Nah, jadi inilah perbedaan mubah dengan ibahah. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, jelas ya definisi mubah. Hada, beginilah dia. Ya. Walil Hanafiyah, kemudian tapi ada catatan di sini oleh penulis. Walil Hanafiyah taqsimatun ukhra. Tapi Hanafiyah itu punya maksudnya madhab Hanafiyah ya, usuliyun Hanafiyah, ya usuliyun min al-Hanafiyah, ya. Itu punya pembahagian yang lain. Ya. Punya pembahagian yang lain. Haitsu di mana mereka di mana farraqu mereka membagi membedakan, ya benar. Di mana mereka membedakan antara farad dengan wajib. Jadi farad itu lain, wajib lain. Berarti nambah lagi jadinya. Fardun itu apa, wajib itu apa. Dan mereka membedakan antara makruh tahrim dengan haram. Makruh tahrim lain, haram lain. Jadi iya, berarti tambah dua lagi. Berarti gini ya, kalau di Hanafi ya, wajib, kemudian mandub, kemudian wajib, kemudian farad, kemudian mandub, kemudian makruh, kemudian makruh tahrim, kemudian haram, kemudian mubah. Nah, itu kalau di Hanafiyah. Intinya kata beliau di sini, walil Hanafiyah taqsimatun ukhra. Ya, ada pembahagian lain. Jadi 5 tambah 2 berarti 7 kalau di Hanafiyah, gitu lah. Ini Ustaz, ini walil Hanafiyah, walil Hanafiyah ini kan. Kan usul dasar usul fikihnya dari Imam Syafi'i gitu. Enggak. Malah. Enggak. Mereka punya usul sendiri. Oh, ya, kemarin sudah kita bahas di pembahasan di buku ada, nanti Pak Ayu bisa baca. Ya, jadi usul ini beranjak dari dua metode, ya. Ya, ada dua metode. Ya, metode fuqaha sama metode mutakallimin. Metode mutakallimin itu adalah Imam Syafi'i dan yang lainnya jumhur, ya. Metodenya jumhur, metode fuqaha adalah metodenya Imam Abu Hanifah. Jadi sini hari yeah. Hari wafatnya Imam Abu Hanifah, hari lahirnya Imam Malik. Iya. Jadi punya Abu Hanifah kebalik dia. Dibangun apa ya? Yeah. Dibangun usul di atas para. Nah, iya, usul dibangun di atas para. Itu kalau metodenya Imam Abu Hanifah. Jadi usul mereka dibangun di atas para. Sementara kalau mutakallimin itu mereka membangun fara di atas usul. Begitu. Ya. Silakan diulangi lagi ya terkait perkara tersebut. Nah, itulah simpel singkatnya. Namun pertemuan pada kali ini kita cukup sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan ke al-hukmu syar'il wat'i. Jadi kita baru bahas al-hukmu syar'il taklifi. Ya, al-hukmu syar'il taklifi belum masuk ke al-hukmu syar'il wat'i. Ya, insyaallah besok ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.